Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 60. Al-faslu tsani. Fasal yang kedua di bagian nahwu. Mamnu'un minas sarfi. Isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, maka dalam fasal ini atau dalam bab ini akan membahas tentang isim yang tidak bisa ditanwin. Artinya dia harakatnya tidak bisa berupa tanwin. Kalau dia dhammah, maka dhammah biasa, bukan dhammah tanwin. Kalau dia fathah, maka dia fathah biasa, bukan fathah tanwin. Kalau dia kasrah juga bukan kasrah tanwin. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir, apabila tidak bersambung dengan alif lam atau tidak bersambung dengan isim yang lain, maka dia ditanwin dan dijerkan dengan kasrah. Ya, pada asalnya bisa ditanwin dan bisa dikasih tanda kasrah. Namun ada isim yang tidak boleh ditanwin dan tanda jernya adalah fathah, bukan kasrah. Ini pada asalnya isim, terutama isim mufrad dan jamak taksir, itu bisa ditanwinkan dan bisa dikasih kasrah. Namun ada pengecualian, yaitu isim-isim yang disebut dengan mamnu minas sarf, yang mereka tidak bisa ditanwinkan dan tanda majrurnya bukan kasrah tapi fathah. Nah, ada 10 isim yang termasuk mamnu' minas sarf. Yang pertama adalah nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Contohnya Fatimatu. Ya, Fatimatu tidak dibaca Fatimatun tapi Fatimatu. Dia tidak ditanwin. Khadijatu tidak dibaca Khadijatun tapi Khadijatu. Zainabu tidak dibaca Zainabun. Dan ini semua nama-nama wanita. Dan 3 isim ini, Fatimatu, Khadijatu, dan Zainabu, kalau dia majrur i'rabnya, maka tandanya fathah. Menjadi Fatimata, Khadijata, dan Zainaba. Yang kedua, nama laki-laki berakhiran tak marbutoh. Misalnya Hamzatu. Hamzah ini nama laki-laki tapi di belakangnya ada tak marbutoh. Maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Sehingga cara bacanya Hamzatu bukan Hamzatun. Demikian juga Muawiyatu. Ini nama laki-laki tapi diakhiri dengan tak marbutoh. Sehingga cara bacanya Muawiyatu bukan Muawiyatun. Yang ketiga, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab, yang disebut dengan nama A'jami, nama ajam. Misalnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan dari bahasa Arab, sehingga kita tidak bisa ambil mana fi'il mudhari'nya dari kata-kata Ibrahim, mana fi'il madhi'nya, mana masdarnya dari kata-kata Ibrahim ini, enggak bisa. Karena ini bukan bahasa Arab. Demikian juga Ya'qub. Ini juga nama yang berasal dari luar Arab. Demikian juga Idris. Ini semua nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab, sehingga kita tidak bisa ambil mana fi'il madhinya, mana masdarnya, mana fi'il mudhari'nya. Berbeda dengan nama Arab, misalnya Hasan. Itu dari kata-kata hasuna yahsunu, ya, artinya baik. Contoh lain Saleh. Saleh dari kata-kata saluha yasluhu, artinya baik juga. Ini nama-nama yang dari bahasa Arab. Seperti Fatih. Fatih dari kata-kata fataha yaftahu, artinya membuka. Nah, maka ada fi'il madhinya, ada masdarnya. Tapi nama-nama ini enggak ada. Termasuk juga nama-nama dari Indonesia seperti Bambang, Tono, Budi, Suprianto, Sumiati, Susanti. Ini termasuk nama-nama ajam. Yang keempat, nama yang berakhiran alif dan nun. Misalnya Marwanu, Marwan. Maka ini termasuk mamnu minal sarf, sehingga dia dibaca tanpa tanwin. Marwanu bukan Marwanun. Uthmanu, Sulaimanu, Affanu. Ini semua nama-nama yang mamnu minal sarf. Yang kelima, nama yang mengikuti wazan fi'il. Dia adalah nama orang tapi bentuknya seperti wazan fi'il. Contohnya Ahmadu. Ini berarti seperti wazan af'ala. Yazidu. Ini seperti wazan yaf'ilu. Yathribu. Ini juga seperti wazan yaf'ilu. Ya, maka ini nama-nama yang mamnu' minas sarf juga. Ahmad, Yazid, dan Yathrib. Yang keenam, nama yang mengikuti wazan fu'alu. Polanya fu'alu. Contohnya Umaru, Umar. Zuhalu, Zuhal. Mudaru, Mudar. Ini semua mamnu' minas sarf, ya, tidak dibaca Umarun tapi Umaru. Bukan Zuhalun tapi Zuhalu. Bukan Mudarun tapi Mudar. Yang ketujuh, sifat yang mengikuti wazan fa'alanu. Dia kata sifat dan polanya atau wazannya fa'alan. Contohnya atoshanu, artinya kehausan. Sakranu, artinya mabuk. Wabbanu, artinya marah. Jau'anu, artinya lapar. Ya, semua ini mamnu' minas sarf. Tidak dibaca asyanun, tapi atoshanu. Bukan sakranun, tapi sakranu, dan seterusnya. Yang kedelapan, sifat yang mengikuti wazan af'alu. Dia kata sifat dan wazannya af'alu. Contohnya ahdaru, hijau. Ahmaru, merah. Akbaru, besar. Asbaku, lebih duluan. Afdalu, lebih utama. Ya, makanya semua mamnu' minas sarf. Beda dengan yang tadi, ahmadu. Kalau itu nama, kalau ini sifat. Kemudian yang kesembilan, adad atau hitungan 1 sampai 10 yang mengikuti wazan maf'alu atau fu'alu. Contohnya mauhadu 1, masna 2, maslasu 3, marba'u 4, uhadu 1, suna'u 2, thulasu 3, ruba'u 4. Yang ke-10, sighatu muntahal jumu'i. Sighah muntahal jumu'. Definisi sighah muntahal jumu' adalah isim yang menunjukkan bentuk jamak yang paling puncak. Dia adalah jumu' jamak dan dia muntaha, sudah paling puncak, artinya paling banyak. Nah, sighah muntahal jumu' ada 6 wazan. Yang pertama afa'ilu, contohnya afadilu, orang-orang yang mulia. Yang kedua afa'ilu, contohnya anashidu, artinya nasyid-nasyid. Yang ketiga fa'ailu, contohnya rosailu, artinya surat-surat. Yang keempat mafa'ilu, contohnya madarisu, sekolah-sekolah. Yang kelima fa'ailu, contohnya asafiru, itu kain-kain yang dicelup dengan warna kuning. Yang keenam fawa'ilu, contohnya syawa'iru, yang artinya jalan-jalan. Nah, semua tadi, semua yang mengikuti 6 wazan tersebut, dia mamnu' minas sarf, tidak bisa ditanwin, dan tanda majrurnya adalah fathah. Contoh tadi madarisu, sekolah-sekolah. Tidak dibaca madarisun, tapi madarisu. Nah, kalau dia majrur menjadi madarisa, bukan madarisi. Catatan, mamnu' minas sarf bila tidak kemasukan alif lam atau tidak bersambung sebagai mudhaf, maka dia tetap dijarkan dengan fathah bukan kasrah. Contohnya marartu bi Sulaimana, aku lewat bersama Sulaiman. Berarti kan di sini ada bi huruf jar, maka kata-kata Sulaiman itu majrur. Kalau majrur kan biasanya kasrah ya. Tapi karena dia mamnu min shorf, maka dia tanda majrurnya adalah fathah. Bi Sulaimana. Di atas nun harokatnya fathah. Karena Sulaiman di sini tidak kemasukan alif lam. Dan dia bukan mudhaf. Contohnya kedua, adhabu ila Makkata. Aku pergi ke Mekah. Makkata ini termasuk mamnu min shorf karena dia nama yang berakhiran tak marbutoh. Dan sebelumnya ada ila. Ila itu huruf jar. Maka seharusnya tanda majrurnya kan kasroh. Tapi karena dia mamnu min shorf, maka tanda majrurnya adalah fathah. Makkata. Catatan yang kedua, bila kemasukan alif lam atau bersambung, bersambung di sini maksudnya sebagai mudhaf, maka tetap dijarkan dengan kasroh. Contohnya, marartu bil asatidzati al afadili fi madarisil qaryati. Aku lewat bersama para ustad-ustad yang mulia di sekolah-sekolah di kampung ini. Berarti kan di sini ada al asatidzati. Asatidzah itu mengikuti wazan afa'ilu. Maka dia termasuk mamnu min shorf sebetulnya. Namun karena dia ada alif lamnya, maka tanda majrurnya kembali ke default yaitu kasrah. Bil asatidzati bukan bil asatidzata. Nah, dia majrur karena ada huruf ba sebelumnya, huruf jar. Demikian juga al afadili. Ini juga mengikuti wazan afa'ilu. Karena dia ada alif lam, maka tetap kembali ke default, yaitu kasrah, tanda majrurnya. Kemudian untuk contoh madarisi, madarisi ini sebagai mudhaf. Nanti akan kita bahas tentang mudhaf dan juga mudhaf ilaih di bab tentang majrur. Ya, isim-isim yang majrur. Nah, karena dia sebagai mudhaf, maka tanda majrurnya tetap kasrah. Madarisi bukan madarisa. Ya, kemudian latihan. Jadikan kalimat berikut ini menjadi bentuk marfu, mansub dan majrur. Yang pertama, madrasatun. Bentuk marfunya madrasatun, bentuk mansubnya madrasatan, bentuk majrurnya madrasatin. Al-fata. Al-fata dalam bentuk marfu, mansub dan majrur sama, yaitu al-fata. Ad-da'i. Bentuk marfunya ad-da'i, bentuk mansubnya ad-da'iya, bentuk majrurnya ad-da'i. Muslimani. Bentuk marfunya muslimani, bentuk mansubnya muslimaini, bentuk majrurnya muslimaini juga. Mudarrisuna. Bentuk marfunya mudarrisuna, bentuk mansubnya mudarrisina, bentuk majrurnya juga mudarrisina. Mu'minatun. Bentuk marfunya mu'minatun, bentuk mansubnya mu'minatin, bentuk majrurnya juga mu'minatin. Ya, silakan para santri sekalian mengerjakan baris yang selanjutnya. Nomor 2, apakah kalimat berikut ini termasuk al-mamnu minasorfi? Dan sebutkan alasannya. Sofiyatu termasuk mamnu minasorf karena dia nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Talhatu termasuk mamnu minasorf karena dia nama laki-laki yang diakhiri dengan ta' marbutah. Ismailu termasuk mamnu minasorf karena dia nama ajam. Ya, nama yang berasal dari selain Arab. Zaidun ini tidak termasuk mamnu min shorf karena tidak termasuk dari 10 kriteria mamnu min shorf. Sakranu termasuk mamnu min shorf karena dia sifat yang diakhiri alif dan nun. Yashkuru dia termasuk mamnu min shorf karena dia adalah nama yang mengikuti wazan fi'il. Yang ketiga, berikan contoh isim mamnu' minasorof selain dari yang sudah disebutkan dalam kitab. Contohnya masajidu, masjid. Contoh yang lain ababilu, burung yang berbondong-bondong. Mabahithu, pembahasan-pembahasan. Hurairatu, maisaratu. Ini nama-nama orang. Nama-nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Ahsanu, ini adalah sifat yang mengikuti wazan af'alu. Dan contoh-contoh yang lainnya, silakan para santri mencari contoh yang lain. Demikian juga nomor 4 dan 5, silakan para santri mengerjakan sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.